dipunduti sakean kula niki, dipunduti peleme legi-legi, rasane miroso ramarak kegelo ken sejina kale atos rupia yen rong jina. Ojo sing tuwa pelem kadung angger ojo salah ngitung mana lagi sing dodol yo marakati ampun dodol simbang yo kaya sembadra peleme mas monggo mangmilih sak kesane enten sing gedhi enten sing cilik. Wah, iki cilik-cilik banget nduk, nduk. Kau ini sih main cipi apa? Lagi orang kecut banget. Buat dirupi sih kecut. Yang dicopi mengke sepet raose kula lilo diwangsul ke artane pulang boten purun sing langganan getung kados pundi sing niki pancen lagi nek sing sing niku rada dalu pilih pundi sing murah lan sing gedhe kantong wolu wong kula mboten-mboten sang kok aksine kok pilih wae duit ora gablek gasar semprol kowe aku mau pengen nyawang kowe lho timbangane nganggur. Ojo sela apa nih? Ojo sela apa nih? Kowe wingi kanten karo sapa? Ojo karo apa nih? Apa nih? Ojo karo apa nih? Ngaku wae yen pancen satriya. Wes suwe kanca padha crita. Ning aku ra gampang percaya kepengen buktekke. Kebeneran apa nih? Kebeneran apa nih? Mumpung turun dari sisi aku yang tak kuwi piye to? Yang tak kuwi piye to? Uwes dadi karepeng atimu wong lanang kudu kowe dhewe kondo terus terang wae aku ora susah ora apa-apa wis ben sapa wae

Rekosane ati, rambut nutup rai, rumang sane model happy. Turung suwene Jakarta, masyarakat do ganti nama, pengen gagah jogo gengsi. Pak, lambok di sana tuh udah biasa. Saya ngomong Jakarta udah biasa, ngomong Jawa jadi kagok, Pak. Lambok jangan dong, Pak. Joso aksi, cah desa ning Jakarta pisan we ganti nama Sartono yo Sartono to lele dadak kakean pertingsing. Anggap